وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاخوه في الله ثم ذكرنا جدا فاجا انتقل اليه ثم نزل الكتاب سوره صلاه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم dan kita masih melanjutkan pembahasan seputar hukum-hukum sutra di dalam salat. Dan telah kita sebutkan kadar ketinggian yang diperbolehkan untuk dijadikan sebagai sutra salat yang disebutkan oleh Nabi SAW seperti mawqilah ar-rahmah, setinggi satu hasta atau dua per tiga hasta. Dan telah kita sebutkan pula penjelasan para ulama tentang hukum berjalan untuk mendapat sutra, bahwa Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala mengatakan apabila langkah tersebut ringan dan tidak terlalu banyak melakukan pergerakan, maka hal tersebut tidak mengapa, namun yang afdal meninggalkannya. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala beliau juga memandang bahwa asal hukumnya seorang yang masbuk ia berstatus sebagai makmum, dan bagi seorang yang makmum sutrahnya adalah sutrah yang terdapat pada imam. Adapun di depan makmum tidak memiliki sutrah. Namun apabila langkah tersebut tidak terlalu menyebabkan pergerakan yang banyak, satu dua langkah untuk mendapatkan sutrah, maka yang demikian tidak mengapa insyaAllah ta'ala. Kemudian beberapa benda yang boleh dijadikan sebagai sutra yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam dan dari para ulama as-salaf. Telah diriwayatkan beberapa hadis-hadis yang sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam menjadikan sesuatu sebagai sutra, di antaranya dinding. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikannya sebagai sutra, seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya. Salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Ka'bah, dan tempat berdirinya beliau dengan dinding yang beliau jadikan sebagai sutra itu sejarah tiga hasta. Sebagaimana diperbolehkan menjadikan sebagai sutra seperti tombak, tombak atau tongkat atau yang semisalnya al-anasa, sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكاسة أو عصا أو عنسة. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau keluar untuk menunaikan hajatnya, maka aku mengikuti beliau, kata Anas, bersama dengan seorang anak kecil, dan kami membawa ukaza. Kami membawa ukaza. Ukaza tongkat yang bagian atasnya ada bengkokannya, disebut ukaza. Atau membawa apa? Tongkat. Atau anaza. Atau anaza. Anaza kata para ulama dia lebih panjang dari tongkat, namun dia lebih pendek dari tombak. Lebih panjang dari tongkat dan lebih pendek dari tombak, itu yang mereka bawa. Wa ma'ana idawatun, dan kami membawa bejana, جنبك أيه فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة. أقبل النبي صلى الله عليه وسلم telah selesai menunaikan hajatnya, maka kami memberikan kepada beliau jajanan yang berisi air tersebut, yakni untuk beliau gunakan dalam beristinja. Sebagaimana diperbolehkan pula menjadikan setelah tiang-tiang di dalam masjid. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Yazid bin Abi Ubaid, beliau mengatakan, "Kuntu ati ma'a Salama ibn al-Aqwa' fa yusalli 'inda al-Duwana allati 'inda al-Mushaf." Bahwa aku mendatangi bersama Salama ibn al-Aqwa', aku datang bersama Salama ibn al-Aqwa', lalu aku melihat Salama ketika beliau datang, beliau salat di sisi tiang yang berada di dekat mushaf. Lalu kemudian aku bertanya, "Ya Abu Muslim, araka tataharra salat 'inda hadhihi al-qawana?" Wahai Abu Muslim, aku melihat engkau senantiasa menjaga salatmu di sisi tiang ini. Maka beliau mengatakan, "Ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yataharra salat 'indaha." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa mengerjakan salat di sisi tiang tersebut. Sebagaimana diperbolehkan pula seseorang menjadikan sutra kendaraannya, unta dan yang semisalnya, yang dia mengetahui bahwa kendaraan itu memungkinkan untuk menjadikan sebagai sutra karena tidak terlalu banyak melakukan pergerakan. Ada pun hewan yang melakukan pergerakan yang banyak, maka tidak dijadikan sebagai sutra. Jangan sampai dia sedang mengerjakan sholat lalu kemudian hewan tersebut berlari meninggalkannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي إلى راحلته. فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم pernah mengerjakan salat menghadap ke kendaraannya. Dalam riwayat yang lain, صلى إلى بعير. فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم salat menghadap ke untanya. Sebagaimana diperbolehkan menjadikan pohon sebagai sutra. Menjadikan pohon sebagai sutra disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan tentang peristiwa perang Badar. Kata beliau, "Laqad ra'aytuna lailata Badr wa ma minna insanun illa nai illa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam." Sungguh aku melihat kami, yakni para sahabat bersama Rasulullah, di malam yang keesokan harinya akan terjadi perang Badar tersebut, maka tidak seorang pun dari kami melainkan dia tidur, semuanya tertidur dalam, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Fa innahu kana yusalli ila shajarah ويدعو حتى أصبح. لما رسول الله عليه الصلاة والسلام beliau mengerjakan salat di malam itu menghadap ke pohon dan beliau terus berdoa hingga di pagi hari. Itu malam hari peristiwa perang Badar. وما كان من الفارق يوم بدر غير المرداد بن أدبان. Ketika itu tidak seorang pun dari kami yang menjadi penunggang kuda kecuali satu orang, Al-Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagaimana pula diperbolehkan menjadikan ranjang atau tempat tidur, dan di situ ada seorang yang tidur di atasnya, dijadikan sebagai sutra. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala عنها beliau mengatakan laqad ra'aytuni mutaji'atan 'ala as-sarir fa yaji'u an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa yatawassatu as-sarir fa yusalli fa akhbarahu an usannihahu fa ansallu min qibali rijlai as-sarir hatta ansalla min lihabi. Aku melihat bahwa aku sedang berbaring di atas ranjang. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau datang dan beliau berdiri menghadap ranjang tersebut bagian tengahnya, lalu beliau salat. Dan aku tidak senang berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil menampakkan tubuhku, sementara Rasulullah alaihi salatu wasallam sedang salat. Maka aku pun menyingkirkan diriku ya, di balik dari bagian bawah dari panjang tersebut, sehingga aku menyelinap dari limutku. Nah, walhasil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengerjakan salat dan menjadikan sarir sebagai sutra salat. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjadikan sikap atau nyaman sikap beliau jadikan sebagai sutra salat. Sikap yang digulung lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menghadapnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Al-Mustaqbal dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam عصير وكان يحتجره من الليل فيصلي إليه. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki tikar dan beliau menggulungnya di malam hari, lalu kemudian beliau salat menghadap ke tikar atau anyaman tikar tersebut. Dan demikian pula diperbolehkan menjadikan punggung seseorang sebagai sutra salat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Shaybah dalam Al-Musannaf dari hadis Nabi', kata beliau, kala Ibn Umar idza lam yajid sabilan ila sariyatin min sawari al-masjid qala li walini dhahra. Bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, apabila beliau tidak mendapati tiang dari tiang-tiang masjid untuk beliau jadikan sebagai sutra, maka beliau mengatakan kepadaku, berikan kepadaku punggungmu. Ya, maksudnya aku berpaling, ya, punggungmu berikan kepadaku, lalu kemudian beliau salat menghadap ke punggung Nabi rahimahullah ta'ala. Alhasil dari sini ma'ajar alaikum warahmatullah menunjukkan bahwa secara umum benda apa saja diperbolehkan untuk dijadikan sebagai sutra di dalam salat. Namun ada beberapa hal yang diperingatkan oleh para ulama hendaknya tidak dijadikan sebagai sutra. Di antaranya kuburan, tidak boleh salat menghadap kuburan. Maka tidak diperbolehkan dijadikan kuburan sebagai sutra salat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Mas'ud Al-Qalam radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusallu ila al-qubur wa la tajlisu alaiha." Jangan kalian salat menghadap kuburan dan jangan kalian duduk di atasnya. Lalu apa hukumnya seorang salat menghadap ke api? Salat menghadap ke api, apakah diperbolehkan? Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang hukum seorang yang salat menghadap ke api. Sebagian para ulama menganggap bahwa hal tersebut sesuatu yang dibenci, hal ini dimakruhkan disebabkan karena salat menghadap api mirip tasyabbu seperti orang-orang yang menyembah api, kaum Majusi, yang mereka menjadikan api sebagai sesembahan mereka. Maka ketika seorang sholat menghadap ke api, maka dia seperti menjadikan api itu sebagai sesembahan. Namun sebagian para ulama mengatakan apabila dibutuhkan, maka dia mengatakan. Syekh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwa kadang-kadang di sebagian negeri perapian itu sangat mereka perlukan di khususnya pada cuaca-cuaca yang sangat dingin, musim dingin. Ya, mungkin kita pernah melihat sebagian kondisi rumah di luar sana, mereka menjadikan, membuat perapian di dalam rumah, dalam ruangan. Mereka membuat perapian untuk menghangatkan suhu ruangan yang ada di dalam rumah pada saat cuaca dingin. Nah, kata mereka kalau memang merupakan hal yang diperlukan, dibutuhkan, tidak mengapa. Tidak mengapa. Karena para ulama yang mengatakan bahwa sholat menghadap api itu hal yang dibenci, mereka tetap mengatakan bahwa sholatnya sah. Hukum sholatnya sah hanya saja makruh. Disebabkan karena dia seperti melakukan peribadatan kepada api tersebut. Dan sesuatu yang hukumnya makruh apabila dalam kondisi hajat sangat dibutuhkan dan diperlukan, maka hukumnya diperbolehkan. Walhasil, ma'asyarul ikhwan wa akhwat, seorang berusaha untuk menghindar, ya, meninggalkan sesuatu yang menjadi khilaf di kalangan para ulama dalam tidak menghadap kepada api. Namun kalau menjadi satu hal yang dia sangat memerlukannya disebabkan karena cuaca yang sangat dingin dan tidak memungkinkan baginya menghindar, terkecuali dia harus menghadap kepada api tersebut, maka hukumnya diperbolehkan. Demikian pula masyarakat Rasulullah berusaha menjauhkan diri dari segala sesuatu yang dapat menghilangkan kekhusyuan. Seorang yang mengerjakan sholat menghilangkan kekhusyuan, seorang yang mengerjakan sholat menghilangkan konsentrasi. Ya, untuk jadikan sebagai contoh atau yang semisalnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, "Kana kiram li Aisyah satara fi jidaliha baitha." Bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha memiliki kain yang tipis yang beliau gunakan untuk menutupi bagian dinding di rumahnya. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat dan beliau teringat dengan benda tersebut, dengan kain tersebut. Ya, yang mungkin di situ ada corak-coraknya sehingga melalaikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amilti 'anna qiramati hadha fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ruhu fi salati." Hendaknya hilangkan dariku kainmu ini karena sesungguhnya gambar-gambarnya itu senantiasa membayangi aku, ya, mengganggu aku ketika aku mengerjakan salat. Ini ma'asyara ikhwan fillah. Kemudian ada satu permasalahan yang muncul di sebagian masjid-masjid, dan itu mungkin kita menyaksikan perbuatan sebagian kaum muslimin untuk mempermudah kaum muslimin sholat dengan menghadap ke sekolah. Artinya mereka membuat papan, ya, membuat papan yang tingginya kurang lebih 1 hektar. Itu dibuat dalam jumlah sekian, ya, diletakkan di tempat-tempat tertentu untuk menjadikan sebagai sekolah di dalam sekolah-sekolah mereka. Ini apa hukumnya? Insyaallah ta'ala kita bahas dan sebutkan fatwa para ulama tentang permasalahan ini pada pertemuan yang berikutnya. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.